Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan sekalian di Muscat dan juga di manapun anda berada. Para peserta di Zoom maupun di YouTube maupun Facebook yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampai pada nama Allah Al-Majid, ya. Al-Majid, ya. Al-Majid secara bahasa, ya. Secara bahasa. Kembali kepada dua makna sebagaimana disebut oleh para ahli bahasa, ya. Kembali kepada dua makna. Makna yang pertama, maknanya adalah asyaraf atau asyarif at-tam al-kamil, ya. Asyarif at-tam al-kamil, yaitu yang sempurna kemuliaannya. Yang sempurna kemuliaannya. Kemudian makna yang kedua adalah al-wasi'ul karim, ya. Al-karim yaitu yang banyak pemberiannya, yang luas pemberiannya. Yang luas pemberiannya, ya. Maka inilah makna al-majid, sehingga kalau kita kembalikan kepada dua makna ini disebut oleh para ulama, Asy-Syarif At-Tam Al-Kamil, maka ini kembali kepada sifat zatiyah, ya. Secara umum kembali kepada sifat zatiyah. Ya, sifat-sifat Allah, dan ini kepada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Di mana Allah Subhanahu wa taala luas pemberiannya, ya. Bagaimana luas pemberian Allah kepada makhluk-makhluknya, ya. Dan lebih cenderung, tapi tentunya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala mencakup zatnya, kemudian Allah mencakup zatnya, mencakup perbuatannya, mencakup sifat-sifatnya. Tapi kalau kita fokuskan kepada makna al-wasi'ul karim, yaitu yang maha memberi, al-mifdal, al-mi'ta', yang sering memberi, ya, tanpa batas, yang luas sekali pemberiannya, maka kembali kepada sifat fi'liyah, yaitu bagaimana Allah memberikan pemberiannya kepada hamba-hambanya, ya. Maka ini bagi hamba ketika terkait dengan sifat Allah yang maha sempurna kemuliaannya, maka dia hendaknya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Hamba hendaknya mengagungkan Allah. Karena mulianya sifat-sifatnya, adapun yang ini, hamba hendaknya bersyukur kepada Allah. Hendaknya bersyukur kepada Allah. Karena luasnya pemberiannya. Karena luasnya pemberian Allah. Taib, ini secara bahasa. Agar kita makna, kita pahami makna al-Majid, ya. Kita pahami secara bahasa. Sekarang kita bahas dalil tentang Al-Majid, ya. Sudah, ya? Dalil Al-Majid. Datang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Al-Quran maupun As-Sunnah. Adapun Al-Quran datang dalam beberapa ayat, seperti dalam surat Hud ayat 73, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud, Hud ayat 73. Baik, kita jelaskan secara sederhana ayat ini. Ayat ini tentang terkait ketika datang para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril dan yang lainnya, yang mereka menjelma menjadi manusia. Mereka diutus untuk mengirimkan azab kepada kaum Nabi Lut. Namun sebelum mereka mengirimkan azab kepada kaum Nabi Lut atau memberi azab kepada kaum Nabi Lut, mereka mampir ke Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan kisahnya baik dalam surat Az-Zariyat maupun dalam surat Hud, ya. Sehingga akhirnya Ibrahim alaihissalam kemudian menjamu mereka, yang membawa buat makanan kepada mereka. Tapi ternyata falamma ra'a aydihum la tasilu ilaihi nakirum wa ajsa minhum khifa. Ternyata tangan mereka tidak menyentuh makanan sama sekali, padahal Ibrahim alaihissalam sudah menyiapkan sapi panggang, tidak disentuh sama sekali. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun takut. Maka kemudian para malaikat tersebut mengatakan, jangan kau takut, inna ursilna ila qaumi Lut. Sungguhnya kami diutus oleh Allah untuk kau dengan kaum Nabi Lut alaihissalam. Wa imra'atu qa'imah fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaqa wa wara'i Ishaqa Yaqub. Maka ketika itu, ketika Nabi Ibrahim sedang menjamu tamu-tamunya, ada istrinya Sarah yang sedang berdiri dekat Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Allah, fabasyarnaha bi Ishaq. Kami pun beri kabar gembira, yaitu para malaikat beri kabar gembira kepada Sarah tentang dia akan punya anak namanya Ishaq. Wa mi wara'i Ishaq Yaqub, dan bahkan Ishaq nanti punya anak lagi namanya Yaqub. Maka Sarah kaget karena selama ini dia mandul, suaminya juga sudah tua. Maka qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha in hadha la shay'un ajib. Qala ta'jabina min qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Maka akhirnya Sarah berkata, a'alidu, apakah saya akan melahirkan, wa ana ajuzun, sementara saya sudah sangat tua, wa hadha ba'ila shaykha, dan suamiku juga sudah sangat tua, inna hadha la syai'un ajib. Sudah puluhan tahun mereka menikah dan tidak punya anak, terus di masa tua seperti ini, apakah bisa punya anak? Artinya mungkin sudah menopaus, terus Ibrahim alaihissalam juga sudah tua, apakah saya bisa punya anak? Ya, inna hadha la syai'un ajib, ini perkara yang menakjubkan. Maka apa kata para malaikat? Qalu ata'jabina min amrillah, apakah engkau wahai Sarah heran dengan perkara Allah? Rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Rahmat Allah dan keberkahan dari Allah untuk kalian wahai penghuni rumah ini. Innahu hamidun majid. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hamidun majid. Allah maha terpuji dan maha majid. Di sini kalau kita mau artikan majid, hamidun majid, sungguhnya Allah maha majid. Tadi kita sebutkan majid bisa dua makna. Bisa artinya Allah maha agung dari sifat-sifatnya, dan juga majid dari sisi Allah maha luas pemberiannya. Bisa diartikan dengan dua makna, ya, majid di sini. Artinya kita bilang, kita bisa artikan, ya, Allah maha agung keputusannya, ketetapannya. Ya, maksudnya tidak usah kau heran wahai Sarah. Sungguhnya Allah menetapkan hal tersebut, Allah maha agung. Allah maha agung, ini bisa artikan demikian. Karena majid mengandung dua makna tadi kita sebutkan. Atau maknanya Allah maha pemberi. Tadi kita sudah sebutkan juga bahwasanya di antara makna al-majid itu al-wasi'ul karim, al-mifdal al-mu'ta, yaitu luas pemberiannya. Artinya Allah memberikan anak kepada engkau, bahkan cucu, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Luas pemberian Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada engkau wahai Sarah dalam kondisi menopause, suami sudah tua, punya anak, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ayat dalam Al-Quran yang pertama yang menyebutkan tentang Al-Majid. Tapi ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj, ya. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Kata Allah, dzul arsyil majid. Di sini ada dua qiraah, ada dzul, ini dzul arsyil Al-Majidu, ada Al-Majidi, dua kira'ah. Zul Arshil Majid, pemilik arsh yang agung. Nah, kalau Al-Majidu, kalau Al-Majidi, dibaca Al-Majidi berarti arsh Allah yang agung. Arsh Allah Sehingga Al-Majid adalah sifat dari Arsh. Sehingga Al-Majid adalah yang agung adalah sifat dari Al-Arsh. Sehingga dia kasrah. Dhul Arshi kasrah Al-Majidi. Dua kira'ah. Adapun kalau Dhul Arshil Majidu, maka perhatikan dia merupakan na'at atau sifat daripada Allah. Dhul Arsh pemilik, sang pemilik Arsh yang agung. Jadi kalau di sini artinya berarti Allah yang agung. Allah sang pemilik Arsh yang agung. Sehingga Al-Majidi sifat dari Dhul Arsy, dari Allah. Itu Dhul Arsy. Nah. Dua ayat ya. Dhul Arsyil Majid. Dhul Arsyil Majid. Kalau kita baca dengan dhamma, Dhul Arsyil Majid, ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, sang pemilik Arsy yang maha agung. Itu Allah yang maha agung. Maka kita mengerti bahwasanya Allah lah memang maha agung. Makanya setelah itu Allah berkata fa'alu lima yurid. Allah melakukan segala yang Dia kehendaki. Di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Subhanahu wa taala melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Fa'alu lima yurid. Ya. Taib. Kalau kita artikan jadi setelah jadi saya ulangi, Allah Dzul Arsyil Majidu, Dzul Arsyil Majidu itu Allah yang maha agung, maha mulia. Di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah lanjutkan fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Adapun kalau kita artikan Dzul Arsyil Majidi bahwasanya dialah Allah sang pemilik arsy yang agung. Yang agung adalah arsy-Nya, maka kita bisa mengambil faedah bahwasanya jika arsy adalah agung, maka sang pencipta arsy lebih agung lagi. Kalau kita bawakan pada yang ini, maka sisi pendalilannya dengan kelaziman jika arsy agung, maka Allah lebih agung lagi. Kita tahu bahwasanya arsy adalah makhluk yang paling besar yang kita tahu. Arsy adalah makhluk yang paling besar. Kalau makhluk yang paling besar yang kita lihat adalah langit, sangat luas, nggak tahu mana pangkalnya, maka mana ujungnya, padahal pada langit tersebut masih kecil dibandingkan dengan kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Sungguhnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ternyata kursi itu sebenarnya juga masih kecil dibandingkan dengan arsy. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya tidaklah langit dan bumi dibandingkan dengan kursi seperti halaqah, seperti cincin diletakkan di tengah padang pasir. Dan tidaklah ini langit dibandingkan dengan kursi. Dan tidaklah kursi dibandingkan dengan arsy kecuali seperti cincin diletakkan di padang pasir, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan udhina li an uhaditha an malakin min malaikati hamalati min hamalatil arsh. Diizinkan kepada aku untuk menceritakan kepada kalian tentang satu malaikat dari yang memikul arsh. Karena hari kiamat kelak Allah berfirman yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniyah. Pada hari kiamat kelak ada 8 malaikat yang akan memikul arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah diizinkan untuk menjelaskan tentang malaikat tersebut. Inna ma baina syahmati udhunihi wa atiqihi masiratu sabi'amiat am, ya. Sungguhnya jarak antara daun telinga malaikat sampai pundaknya perjalanan 700 tahun. Artinya malaikat tersebut sangat-sangat besar, luar biasa, ya. Apalagi yang dipikulnya itu arsy Allah sungguh sangat besar. Oleh karenanya begitu mulianya arsy, begitu besarnya arsy, ya. Karena makna al-majid bisa maknanya wasi', itu luas, ya. Besar, luas. Sampai kalau kita berzikir kita menyebutkan arsy. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi madina kalimati. Ya, kita berdoa berzikir dengan bertasbih kepada Allah memujinya, di antaranya wa zinata arsyihi, dengan seberat arsy-Nya. Aku muji Allah dengan seberat arsy-Nya, karena situ disebutkan arsy karena dia adalah makhluk yang paling besar, yang paling berat. Jadi Allah mensifati arsy dengan al-majid dalam satu qiraat. Dzul Arsyil Majidi. Kalau Dzul Arsyil Majidi selesai, ya Allah, dialah pemilik arsy yang maha agung. Yang maha agung adalah Allah, selesai. Tapi kita bahas bagaimana dengan kalau kita baca dengan qiraah yang lain, Dzul Arsyil Majidi, dialah pemilik arsy yang maha agung, arsy yang maha agung. Nah, kita bilang arsy adalah makhluk yang sangat agung. Nah, kalau arsy saja agung, bagaimana sang pencipta keagungan tersebut? Dialah Allah tentu lebih agung, ya. Ya, seperti ketika apa namanya? Ini namanya namanya dalil dengan kias kias aulawi, ya kias aulawi. Artinya lebih aula, lebih utama. Jika ars saja agung makhluk, maka Allah yang mencipta lebih agung. Seperti ketika Allah berfirman tentang kaum Ad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa." Adapun Ad, mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak dan mereka berkata, "Man ashaddu minna quwwa?" Siapa yang lebih kuat daripada kami? Maka Allah berkata, "Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa." Tidakkah mereka lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Mereka kuat, yang menciptakan itu lebih lebih kuat. Ini dua ayat. Ada ayat ketiga, ayat ketiga yang tentang Al-Quran, ya. Sifat Al-Majid bagi Al-Quran. Al-Majid bagi Al-Quran. Dan ini juga di antara pendalilan, ini ayat ketiga, ya. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid. Wal Qur'anil Majid. Allah bersumpah dengan Al-Qur'an, demi Al-Qur'an yang agung. Demi Al-Qur'an yang agung. Baik. Al-Qur'an adalah sifat Allah. Al-Qur'an kalamullah. Ya, Al-Qur'an adalah kalamullah. Maka adalah Al-Qur'an sangat agung, makanya Allah berfirman di antara keagungan Al-Qur'an adalah la ya'tihil batilu min baini yadihi min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan yang bisa datang kepada Al-Qur'an baik dari depan maupun dari belakang, sehingga tidak kontradiksi dalam Al-Qur'an. Afala yatadabbarun Al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajidu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an bukan dari Allah, maka mereka akan dapati banyak kontradiksi dalam Al-Qur'an. Tapi subhanallah, Al-Qur'an agung sehingga tidak ada kebatilan, tidak ada kontradiksi. Demikian juga Allah mengatakan la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia bersatu padu bekerja sama untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, mereka tidak bisa bakalan mendatangkan Al-Qur'an meskipun mereka bersatu padu bekerja sama. Dan kita tahu bahwasanya Al-Qur'an adalah sifat Allah. Perhatikan sini, Al-Qur'an adalah kalamullah, adalah kalamullah, firman Allah, dan firman Allah adalah sifat Allah. Adalah sifat Allah. Jadi ayat ini, ya, ayat ini menunjukkan sifat Allah adalah agung. Ya. Ayat ini menunjukkan, Al-Qur'anil Majid menunjukkan sifat Allah adalah agung. Agung, dan demikianlah seluruh sifat Allah. Dan demikianlah seluruh sifat Allah. Ini jelas oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Syekh Sa'di rahimahullahu menjelaskan tentang sifat Al-Majid, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Majid karena dua hal. Perhatikan, Allah adalah Al-Majid karena dua hal. Pertama, karena Allah memiliki, ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dinukil oleh Syekh sebentar saya bacakan mungkin. Ibnu Qayyim sebutkan, ya, saya bacakan. Ibnu Qayyim wasafa nafsahu bil Majid, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Allah mensifati dirinya dengan Al Majid. Wa huwa al mutadammin li kathrati sifati kamalihi wa sa'atihi, karena sifat ini mencakup banyaknya sifat-sifat Allah yang sempurna. Wasa'atihi, dan luasa'atihi, dan luasnya sifat-sifat Allah. Wa adamu ihsa'il khalqi laha, dan makhluk tidak bisa menguasai seluruh sifat-sifat Allah. Kemudian juga wasa'ati af'alihi wa kasrati khairihi wa dawamihi, dan juga luasnya atau banyaknya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Makanya beliau kemudian membantah orang-orang Mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah. Perhatikan, beliau berkata, "Fa kaifa yakunu Rabbu tabaraka wa ta'ala majidan wa huwa mu'attalun 'anil awsaf wal af'al ta'ala kama yaqulu mu'attiluna 'uluwan kabira." Kalau kita mengatakan Allah Al-Majid, Maha Agung, sementara kita mengikuti pendapat Al-Mu'attilah, para penolak sifat yang mengatakan Allah tidak punya sifat kecuali cuma tujuh, atau Allah tidak punya sifat sama sekali seperti kata Mu'tazilah atau kata Jahmiyah. Terus bagaimana kita bisa mengagungkan Allah? Allah tidak dikatakan agung kecuali memiliki sifat yang banyak. Pertama. Yang kedua, sifat-sifat tersebut semuanya mulia. Jadi, Ibnu Qayyim dan As-Sa'di juga menjelaskan, tidaklah, kita tambah lagi di sini ya. Ya. Tidaklah Allah dikatakan Al-Majid, Maha Agung, Maha Mulia atau Maha Agung, kecuali dua syarat. Dimulai dari syarat pertama, Allah memiliki banyak sifat. Kemudian setiap sifat tersebut mulia, di puncak kemuliaan. Nah ini, kalau Allah tidak memiliki banyak sifat sebagai perkataan Mu'attilah, maka tidak, Allah tidak dikatakan Al-Majid, ya. Saya ulangi. Seandainya Allah tidak memiliki banyak sifat, maka tidak dikatakan Al-Majid. Jika Allah seperti perkataan Mu'attilah, jika Allah tidak memiliki sifat, maka tidak dikatakan Al-Majid. Sebagaimana pendapat para penolak sifat, ya. Mereka memang Allah tidak punya sifat. Nah, kalau Allah tidak punya sifat, gimana kita mau memuliakan Allah? Justru semakin banyak sifatnya, sampai Nabi SAW mengatakan, "La uhsisana'an alaik, aku tidak bisa. La uhsisana'an alaik, aku tidak bisa mujimu sebagaimana mesti." Karena banyak sifat yang Nabi tidak tahu. Nabi hanya tahu sebagian sifat yang Allah kabarkan. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW, jika di hari kiamat kelak, Allah sujud, Rasulullah SAW sujud, kemudian memuji Allah dengan pujian-pujian yang kata Nabi SAW, "La uhsina hal an," aku tidak bisa muji Allah sekarang, karena Allah belum mengajarkan kepada. Kemudian, dikatakan Al-Majid, selain Allah memiliki banyak sifat, yang kedua, kelanjutannya, bahwasanya setiap sifat-sifat tersebut, di puncak kemuliaan, contoh, ya ini contohnya tadi, contoh kalamullah. Kalamullah luas. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimithlihi madada. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau lautan mau dibuat sebagai tinta untuk menulis kalimat Allah, maka tidak ada penghujungnya. Meskipun kami datangkan laut kedua, tidak akan bisa menulis. Kalimat Allah sangat luas. Di antara kalam Allah adalah, di antaranya adalah Al-Quran. Yang di antaranya adalah Al-Quran. Yang disifati dengan Al-Majid. Yang disifati dengan Al-Majid. Tadi yang kita jelaskan, Qaf wal-Quranil Majid. Nah, ketika Allah menyebutkan Al-Quran adalah Al-Majid, maka kita kiaskan dengan sifat-sifat yang lain. Firman Allah Al-Majid, maka demikian seluruh sifat-sifat Allah. Al-Qudrah, Qudrah Allah, Irada Allah, semuanya Al-Majid. Semuanya Maha Maha Agung. Baik. Ini dalil dari Al-Quran. Amin. Yang di bawahnya. Nah, sekarang kita akan bahas dari sunnah Nabi SAW. Ya. Dari sunnah Nabi. Al-Majid dalam sunnah. Di antara dalil Al-Majid dan sunnah banyaknya di antaranya seperti seperti doa salawat Ibrahimiyah, salat al-Ibrahimiyah. Ya. Para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu salawat Ibrahimiyah. Itu salawat yang ma'ruf ya. Ketika sahabat berkata, ya Rasulullah, amarana an nusalli alaik, kaifa nusalli alaik? Ya Rasulullah, Allah memerintahkan kami untuk bersalawat kepadamu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang beriman bersalawat kepada Nabi SAW. Maka kaifa nusalli alaik? Para sahabat mereka pandai bahasa Arab dan mereka pandai ngarang-ngarang salawat. Ya, tapi mereka ingin salawat yang terbaik. Maka mereka datang kepada Nabi kemudian minta diajarkan oleh Nabi SAW tentang salawat yang terbaik. Maka Rasulullah SAW ajarkan salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Ibrahim, ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Perhatikan di akhir salawat selalu ada innaka Hamidun Majid. Nah, ini sebab, di antara sebab kenapa? Sebab kenapa inilah salawat yang terbaik. Karena diakhiri dengan ini, innaka Hamid. Ada sebab-sebab yang lain, tapi di antaranya diganti dengan Ibrahim, tapi di antaranya ini innaka, ditutup selalu diakhiri dengan innaka Hamidum Majid. Sungguhnya engkau adalah Maha terpuji, Maha agung. Bukan berarti kita enggak boleh berselawat dengan karangan kita sendiri, boleh. Kita misalnya orang-orang mengatakan Allahumma salli 'alaika ma taqabbal lailu wan nahar. Ya Allah, berilah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hari silih berganti siang dan malam. Orang ngarang-ngarang salawat boleh, tidak dilarang. Artinya selama maknanya masih oke, tidak dilarang ya. Karena dia adalah doa, dan doa asal doa kita boleh berdoa. Tapi ketika Nabi yang ajarkan, maka ini yang terbaik. Maka para ulama sepakat salawat Ibrahimiyah atau salat Ibrahimiyah salawat yang terbaik. Di antaranya sebabnya karena di akhirnya innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidun Majid ya. Yaitu kenapa Ibnu Qayyim rahimahullah, saya bacakan nukilan dari Syekh Abdul Razak. Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Bidail Fawaid, beliau berkata, "Wa ta'ammal kaifa ja'a hadzal ismu muqtarinan bi talabis salati min Allah 'ala rasulih kama 'allamnahu, 'allamanahu. Kama 'allamanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu fi maqami talabil mazid." Perhatikanlah kata Ibnu Qayyim, bagaimana Allah mendatangkan nama ini, nama Al-Majid, bergandengan dengan meminta salawat kepada dari Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang Allahumma shalli alaihi, Allah berikanlah salawat kepada Nabi. Kemudian kita akhiri kita bertawassul dengan innaka Hamidum Majid. Sungguhnya engkau Maha terpuji dan Maha agung. Kenapa bertawassul dengan ini? Li'annahu fi maqami talabil mazid. Karena kita sedang minta tambahan. Wa ta'arrud li sa'ati al-ata' wa kathrati wa dawamihi. Ya. Fa'ata fi hadzal matlub bismin yaqtadhihi. Karena kita sedang minta tambahan, ya Allah berilah tambahan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin memberikan pemberian yang terbaik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Allah memberikan yang terbaik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nama yang pas untuk ini adalah Al-Majid. Karena Al-Majid sudah kita sebutkan dua makna. Makna pertama adalah Allah Maha Agung, makna kedua adalah Allah Subhanahu wa taala wasiul ata'. Pemberiannya sangat luas, pemberiannya sangat banyak. Nah, kita sedang minta agar Allah berikan salawat yang terbaik kepada Nabi, maka kita bertawassul dengan Al-Majid. Oleh karenanya seorang berusaha menjaga salawat ini karena dalam lafal salawat ini ada tawassul dengan innaka Hamidum Majid. Sungguhnya engkau Maha terpuji dan Maha agung ya. Ini di antara Al-Majid datang dalam sunnah. Di antara Al-Majid datang dalam sunnah yang kedua, doa hadis dalam Sahih Muslim tentang Al-Fatihah, hadis tentang Al-Fatihah. Hadis kursi tentang Al-Fatihah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qasamtu salat, aku membagi Al-Fatihah nisfain, jadi dua bagian." Kemudian Allah mengatakan, "Wa idza qala abdi, jika hambaku berkata alhamdulillah ya rabbil alamin, Allah berkata hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala Ar-Rahman Ar-Rahim, jika hambaku ketika baca Al-Fatihah berkata Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah berkata, Athna alaiya abdi, sungguhnya hambaku sedang menyanjungku. Wa idha qala maliki umiddin, jika hambaku baca Al-Fatihah mengatakan maliki umiddin, maka Allah berkata, Majjadani abdi. Ya. Majjadani abdi. Subhanallah. Jika hambaku mengucapkan maliki umiddin, maka dia sedang mengagungkan aku, majlis sedang tamjid, sedang mengagungkan aku. Di sini disebutkan hadis tentang tamjid, ya, bahwasanya Allah adalah berhak untuk diagungkan. Kemudian dalil yang ketiga tentang makna apa namanya ini datang dalam bentuk makna, ya, tiga. Misalnya hadis tentang doa itidal, ya, sami Allah liman hamidah, kita memuji Allah, kita mengatakan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahla thana'i wal majd ahla thana'i wal majdi ahakku ma qala bihil abdu wa kulluna laka abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi min kajdi. Makna dari doa ini, jadi kita memuji Rabbana walakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu, segala pujian bagimu. Mil as-samawati wa mil al-ardi. Yang pujian tersebut sepenuh langit dan sepenuh bumi. Kami mujimu dengan sepenuh langit, sepenuh bumi. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Dan sepenuh apa yang kau kehendaki setelah ini. Artinya bukan hanya langit, sepenuh apapun yang kau kehendaki. Lebih daripada sepenuh langit dan sepenuh bumi. Kami muji engkau, ya Allah. Sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian, ahla thana'i wal majid. Engkau adalah zat yang berhak untuk disanjung. Dan engkau adalah zat yang berhak untuk di agungkan, al-majd, ahla thana'i wal-majdi, itu Allah ahlul majdi, Allah adalah zat yang berhak untuk diagungkan. Ahakuma qala bihi abd, dan ini adalah perkataan yang lebih utama untuk diucapkan seorang hamba, itu mujimu dan menyanjungmu, dan mengagungkanmu. Wa kulluna laka abd, dan kami semua adalah hambamu, ya Allah. Allahumma la mani'a lima a'ta, dan seterusnya. Jadi doa i'tidal juga berisi pengagungan terhadap Allah. Yaitu ahla sana'i wal majdi, maksudnya ini ahla sana'i wal majdi, ya, Allah adalah zat yang berhak untuk disanjungkan, sanjung, ini diagungkan. Kemudian ada hadis yang menarik, ya, yang keempat, tentang malaikat mencari orang-orang yang mengagungkan Allah. Malaikat mencari orang-orang yang mengagungkan Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuqi yatalammasuna ahla dzikr. Sungguhnya malaikat, Allah miliki malaikat-malaikat yang mereka berjalan-jalan berkeliling di jalan-jalan. Mereka mencari orang-orang yang suka berzikir kepada Allah. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadau. Jika mereka mendapati ada suatu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka saling manggil. Halummu ila hajatikum, ayo kemari, ini yang kalian cari, ayo kemari. Malaikat saling manggil antara mereka. Fa yahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka mereka pun mengelilingi orang-orang yang sedang berzikir sampai sayap mereka sampai ke memenuhi langit dunia. Faisaluhum rabbuhum azza wa jalla wa a'lamu minhum. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat. Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya. Hanya Allah untuk menekankan. Allah bertanya, "Ma yaqulu ibadi?" Wahai para malaikatku, apa yang sih diucapkan oleh hamba-hambaku tersebut yang sedang berzikir? Qala taqul subah yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahamadunaka wa yumajjidunaka. Mereka sedang bertasbih kepada engkau, ya Allah. Mereka sedang bertakbir kepada engkau. Mereka sedang bertahmid kepada engkau. Wa yumajjidunaka, mereka sedang bertamjid kepadamu. Jadi tamjid, mengagungkan Allah. Qala fayaqulu hal ra'awni. Allah berkata, apakah mereka melihatku sehingga mereka mengagungkan aku? Fayaquluna la wallahi ma ra'awka. Tidak, ya Allah, kata para malaikat, demi Allah mereka tidak melihat engkau. Qala fayaqulu kaifa law ra'ani. Kata Allah, bagaimana jika mereka melihatku? Qala yaquluna law ra'auka kanu ashaddalaka ibadatan wa ashaddalaka tamjidan. Kalau mereka, para hamba-Mu melihat Engkau ya Allah, tentu mereka akan semakin beribadah kepada-Mu. Mereka semakin akthar asyaddalaka tamjidan, mereka semakin mengagungkan tamjid. Wa akthar laka tasbihan, dan mereka lebih bertasbih kepada-Mu. Qala yaqulu fama yas'aluni, apa yang mereka minta kepada-Ku? Qala yas'alunaka al-jannah, mereka minta surga kepada-Mu. Qala yaqulu hal ra'awaha, apakah mereka pernah melihat surga? Qala yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'awaha, mereka minta surga demi Allah mereka tidak pernah melihat surga. Bagaimana kalau mereka melihat surga, kata Allah Subhanahu wa taala? Kata para malaikat, seandainya mereka melihat surga, tentu mereka akan lebih semangat untuk masuk surga. Wa asyaddalaha talaban, dan mereka akan minta lagi kepada surga, dan mereka akan adzama fiha raghban, dan mereka lebih kepingin untuk masuk surga. Kemudian Allah bertanya, famimma yata'awadhun, mereka berlindung dari apa? Para malaikat berkata, orang-orang tersebut berlindung dari neraka jahannam. Allah bertanya, apakah mereka melihat neraka jahannam? Para malaikat berkata, tidak ya Allah, demi Allah ya Rabb, mereka tidak pernah melihat neraka jahannam. Kata Allah, bagaimana jika mereka melihat neraka jahannam? Kata para malaikat, jika mereka melihat neraka jahannam, tentu mereka akan lebih lari dari neraka jahannam dan lebih takut kepada neraka jahannam. Maka Allah berkata, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum, aku saksikan kepada engkau kalian wahai para malaikat, aku telah ampuni mereka. Kenapa mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Yaqulu malakun minal malaikah, ada malaikat bertanya, ya Allah, fihim fulanu laysa minhum innama ja'a li haja, ada salah seorang gabung di situ ya Allah, dia ini tidak sedang berzikir ya Allah, tapi dia ada keperluan nimbrung di situ. Subhanallah, ada orang di situ ikut nimbrung, bukan ada keperluan untuk berzikir, tapi ikut nimbrung, nimbrung ada keperluan. Apa kata Allah? Humul julasa la yashqa jalisuhum. Sebab mereka adalah orang-orang yang teman duduk, yang siapa duduk dekat mereka tidak akan sengsara. Artinya, orang duduk dekat mereka akan ketimpaan atau kecipratan keberkahan. Subhanallah. Kenapa mereka ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil faedah dari nama Allah Al-Majid ya? Yang pertama saya sampaikan aja, yang pertama bahwasanya kita tahu bahwasanya nama Allah Al-Majid merupakan bantahan kepada orang Mu'attilah yang menolak sifat-sifat lain. Ada yang mengatakan sifat Allah cuma 7, ada yang mengatakan Allah kurang daripada 7 ya. Namanya Al-Majid mengandung bahwasanya setiap Allah itu memiliki sifat yang banyak. Saking banyaknya sampai Nabi mengatakan la uhsithana'an 'ala, aku tidak mampu. Karena setiap nama Allah mengandung sifat, dan tidak semua nama-nama Allah diketahui oleh Nabi SAW sebagaimana pernah kita jelaskan. Kemudian ketika kita mengetahui setiap sifat Allah, ini faedah yang kedua, setiap sifat Allah pasti di puncak kemuliaan karena dia Al-Majid. Setiap jadi sifat Allah banyak dan setiap Allah di puncak kemuliaan, maka disebut Maha, Maha, Maha. Dan kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Agung dalam setiap sifatnya, ya, maka kita bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada makhluk. Hati kita selalu bersandar kepada Yang Maha, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Semuanya Allah. Maka kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha dalam segala sifatnya, maka kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya kita bisa beribadah dengan Al-Majid dengan dua ibadah. Ibadah pertama adalah dengan bersyukur kepada Allah karena dia adalah Al-Majid yang memberikan segala kenikmatan. Al-Majid, makanya Allah menggandengkan, perhatikan, Allah menggandengkan Hamidun Majid dalam Al-Qur'an, rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu Hamidun Majid. Allah Hamid dan Majid, sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Hamid adalah Maha terpuji dan Allah terpuji karena dua hal. Hal pertama karena Allah sifat-sifatnya yang mulia, yang kedua karena pemberian Allah. Nah, kedua ini tergabung dalam Al-Majid. Sudah kita sebutkan makna Al-Majid secara bahasa. Bisa maknanya adalah Allah Maha Agung dalam sifat-sifatnya, bisa maknanya adalah Wasi'ul Ata, Allah luas pemberiannya. Maka kita beribadah dengan Al-Majid pada makna pertama dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memujinya, pada makna kedua dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya bahwasanya di antara ibadah yang sangat agung adalah tamjidullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah tadi bagaimana orang-orang yang berkumpul, yang sedang ada duduk, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengagungkan Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Lihatlah kalau kita lihat Al-Qur'an ya, salat dibuka dengan tamjid. Siapa yang berkata Maliki yaumiddin, maka Allah berkata majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Kemudian ketika i'tidal, kita juga ahla tsana'i wal majid, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ruku sujud, kita subhanallah rabbil azim, sama maknanya kita maksudnya Allah yang Maha Agung. Kemudian ketika kita bersolawat, kita memuji Allah innaka hamidun majid, sehingga solat sendiri adalah dibangun di atas pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, agungkan Allah dengan bagaimana pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara sebab dikabulkannya doa adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah sebelum kita berdoa kita mengatakan, ya Allah, Engkaulah penciptaku, Engkau pencipta langit dan bumi, ya Allah, Engkau telah yang menurunkan hujan, Engkau telah menjalankan awan, Engkau yang ini, Engkau yang ini, Engkau yang ini, Engkau yang ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah kandungan dari makna Al-Majid, karena Allah Maha Agung dalam seluruh sifat-sifatnya. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan, kami mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.